tentang panjang lebar seperti apa Islam dan demokrasi. Namun ada hal yang perlu kita garis bawahi terkait dengan semakin dekatnya waktu pemilu yang ada. Ketika kita ingin memilih calon-calon pemimpin kita, lihat dulu track record-nya yang telah dia kerjakan pada masa lalu. Itu yang menjadi catatan kita. Namun pada kesempatan kita hari ini, kita akan berbicara lebih jauh tentang seperti apa Islam dan demokrasi dari sisi penegakan hukum, khususnya di negara kita, kemudian dari sisi kesetaraan di mata hukum. Nah, bersama saya telah hadir kembali seorang narasumber yang insya Allah kita semua sudah mengenal beliau, yaitu Bapak Dr. Haji Mahfud MD. Beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Pak? Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Amin. Terima kasih Pak mau menyempatkan diri di tengah kesibukannya ke TVRI ini Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa, pada pagi hari ini juga kami kedatangan kembali ibu-ibu dari Majelis Taklim Yusorli dari Lebak Bulus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Kok tidak bersemangat, masih ngantuk Ibu? Terima kasih juga Ibu telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan Pak Mahfud, ya. Untuk mengingatkan kita kembali, mohon diberikan review lah sedikit tentang apa Islam dan demokrasi dulu pada pekan lalu. Karena pada hari ini kita akan bicara untuk sisi yang lebih jauh tentang seperti apa penegakan hukum khususnya di Indonesia, kemudian dari sisi kesetaraan kita semua di mata hukum. Pak, silakan. Islam menerima prinsip-prinsip demokrasi, dalam arti demokrasi yang dikembangkan di dalam kehidupan bermasyarakat baik di barat maupun di timur, ya. Tetapi juga tidak memutlakkan harus demokrasi. Kemarin saya sudah katakan yang terpenting itu di atas demokrasi maupun otokrasi atau sistem pemerintahan apapun itu ada prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip penegakan hukum, kesetaraan dan sebagainya. Nah, itulah demokrasi. Jadi demokrasi itu juga jangan hanya diartikan pemilihan umum. Demokrasi itu bergandengan, kalau di dalam sejarah politik modern itu kan ada tiga hal yang lahir dari satu rahim yang sama. Apa saja itu? Satu, prinsip perlindungan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini baru bisa jalan kalau pemerintahan dipilih secara demokratis. Betul. Atau dilaksanakan secara demokratis. Jadi hak asasi manusia dan demokrasi itu satu. Lalu ada satu lagi, supremasi hukum. Nggak mungkin hak asasi dan demokrasi itu berjalan tanpa hukum. Oleh sebab itu tiga hal ini dianggap sebagai anak kembar yang lahir dari rahim yang sama, yaitu lahirnya demokrasi modern. Dan tidak bisa saling dipisahkan ya? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa Anda bicara demokrasi kok tidak ada hukum. Demokrasi tanpa hukum itu anarki namanya. Kan gitu. Betul. Tapi nggak bisa Anda bicara hukum kalau tidak pakai demokrasi. Hukumnya menjadi elitis. Kalau hukum itu tidak demokratis kan. Betul, gitu. Betul. Nggak bisa juga kita membicara demokrasi, demokrasi kok tidak melindungi hak asasi manusia. Karena demokrasi dan hukum itu justru dibuat untuk melindungi hak asasi manusia. Nah itu, hak asasi manusia kalau dalam agama itu fitrah namanya. Fitrah ya? Iya. Nah Pak, lebih jauh kita tentang supremasi hukum ini Pak. Seperti apa kalau kita kaitkan ke Indonesia nih Pak? Sebagai wujud kita masyarakat yang bernegara gitu ya, yang taat akan hukum. Tapi di sisi lain kita juga melihat ada sesuatu yang agak sedikit mengganjal bagi sebagian orang nih Pak, tentang para pemimpin kita yang notabene yang harusnya taat hukum malah kebanyakannya sekarang berujung di meja hukum nih. Seperti apa nih Pak? Silakan. Nah itu yang menyedihkan sekarang ini ya. Kita itu melakukan reformasi karena dulu banyak pejabat itu yang mengebalkan dirinya terhadap hukum. Hukum dibuat permainan. Nah itu yang bertentangan sebenarnya dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi. Karena bagaimanapun orang tidak mau taat hukum itu sekaligus melanggar demokrasi, sekaligus melanggar hak asasinya orang lain. Kan gitu. Nah saya memberikan contoh betapa pejabat itu harus taat hukum dulu ya, pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sedang memimpin itu, tiba-tiba dia ini Ali bin Abi Thalib orang terkenal, gagah di medan perang, dia punya baju besi, baju perang. Ya, ya. Lalu dia didatangi oleh dua orang Yahudi. Ali katanya, saya minta keadilan. Itu baju perang, besi yang kamu punya itu adalah punyaku. Oh. Kamu dapat dari Ali kaget. Ya. Sebagai khalifah, saya kan ini saya sudah punya sejak lama ini saya dapat secara sah gitu. Tapi saya punya saksi bahwa kamu bahwa itu punya saya, kata orang Yahudi. Nah, Ali sebagai pejabat itu kalau gitu kita tegakkan hukum. Dia panggil hakim, tolong diadili. Ini saya dituduh mencuri. Padahal dia seorang khalifah saat itu. Khalifah dan ingat pada waktu itu hakim itu di bawah khalifah. Ya. Tunjuk hakim, adili saya. Diadili si orang Yahudi ini mengajukan saksi bahwa betul itu bajunya si orang Yahudi dua ini gitu. Ali, ini punya saya sejak dulu, saya sudah punya, semua tahu. Tapi orang Yahudi lebih banyak saksinya. Akhirnya hakim apa memutuskan bahwa Ali telah mencuri baju perang milik orang Yahudi. Dan dinyatakan dihukum, potong tangan dan baju itu harus dikembalikan. Apa yang dilakukan oleh Ali? Karena ini putusan hakim. Maka baju ini saya serahkan kepada pencuri ini. Kemudian dia siap, silakan saya dipotong tangan. Karena terbukti di pengadilan saya salah, bersalah ya, dan tidak membuktikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi dua orang Yahudi itu nangis memeluk Ali bin Abi Thalib. Engkau adalah pemimpin yang benar, yang taat hukum, taat pada putusan pengadilan. Meskipun kau sendiri tidak salah, tapi pengadilan membuktikan salah, kamu tunduk pada putusan pengadilan. Nah di situ kalau sekarang orang sudah mencuri, tidak kaku mencuri juga, masih mau mencuri lagi. Masih mau mencuri lagi sekarang. Nah ini pentingnya, kalau pejabat taat hukum lalu kan dikenangkan oleh orang. Betul. Inilah. Dan saya kira kita kehilangan orang-orang yang taruhlah tidak harus seperti Ali lah. Kalau tidak salah ya tetap aja jangan ngaku. Tapi Ali kalau sudah hakim mengatakan ya sudah, itu putusan hakim. Hakim tidak boleh diintervensi. Nah ini demokrasi yang sebenarnya sangat bagus. Karena kalau kita sekarang berpikir demokrasi itu kan kalau dalam konsep modern, hakim dan pemerintah itu sejajar. Betul. Ini Ali hakim di bawahnya tapi bebas dia. Tidak mau memberikan ya. Tidak mau, meskipun hakim dia yang angkat, dia yang mecat. Tidak bisa. Gitu. Dia tetap tunduk pada putusan hakim. Sekarang sudah sejajar, masih dilawan juga putusan pengadilannya. Bahkan kadang-kala ini berkolusi. Hakim dan pejabatnya ini, pejabat dan penjahat itu menjadi kabur sekarang. Apakah ini pejabat atau penjahat ini gitu kan? Yeah, yeah. Nah ini yang saya kira kita kehilangan banyak kearifan yang seperti itu. Terutama ya sejak tahun 60-an ya, 74 lah kalau hasil penelitian itu kan korupsi kita itu marak sejak tahun 74. Ya, sebelum itu kayaknya ya ada korupsi tapi kecil-kecilan gitu. Itu kan hasil penelitiannya Pompe itu. Ya. Pak, itu dari sisi di mata hukum ya, contoh ya. Ali tadi merupakan sesuatu hal yang luar biasa, ya, Pak. Biasa. Tapi di sisi lain, Pak, kalau kita mengarahkan kembali kepada konteks kita kekinian dan keindonesiaan ini, nah sementara ketika orang misalkan dinyatakan bersalah, tapi di sisi lain kan kita juga ada praduga yang tidak bersalah itu, Pak, gitu ya. Artinya masih ada kesempatan untuk membela diri dan lain sebagainya, walaupun mungkin bagi orang-orang tentu sudah tahu bahwa dia salah. Ya. Nah, konsep yang ada di kita saat ini, kalau kita kaitkan dengan pelajaran dari cerita Ali tadi, Pak, seperti apa, Pak? Apakah memang sudah sinkronkah yang ada ini, atau mungkin ada sisi lain yang harus kita perbaiki di sini, Pak? Ya, saya ingin mengatakan dari cerita Ali tadi, saya hanya ingin mengatakan bahwa pejabat itu harus tunduk pada hukum. Kita tentu harus mempertahankan hak-hak kita. Kalau kita memang tidak mencuri, ya harus kita bertahan. Pertahankan. Tidak mencuri. Tetapi yang semangat itu bahwa kalau hakim sudah memutuskan dan dibuktikan dalam proses due process of law yang benar. Betul, ya? Itu pejabat harus tunduk, harus tunduk. Itu yang terpenting. Baik. Dari itu. Nah, kalau di dalam konteks kekinian ya di masyarakat kita ini seperti saya katakan tadi ya memang agak berat ya masyarakat kita itu sekarang cenderung tidak taat hukum. Ya, cenderung tidak taat hukum. Kira-kira apa penyebab hal itu semua ya, Pak? Saya kira budaya selama 30 tahun lah ya, terakhir 30 tahun sampai zaman reformasi itu, karena kita terbiasa membangun hukum itu secara elitis. Hukum itu, elitis itu artinya hukum datang dari pejabat yang tertinggi, tetapi juga penegakannya tergantung pada dia. pada pejabat itu. Betul, betul. Sehingga apa kata dia lalu dianggap sebagai hukum. Mm-hmm. Nah, kita sekarang sedang dalam proses membangun demokrasi. Tadi apa pertanyaan intinya? Pertanyaan intinya gini, kira-kira dari sisi mana kita bisa menggali, Pak, bahwa untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik itu mm-hmm. cocokkah dengan yang sudah ada saat ini, mm-hmm. yang hukum yang ada saat ini di negara kita ini, mm-hmm. untuk dengan bisa ide, mencapai ya? Dengan ya. Ya, dengan cita hukum. Ya. Ya, begini, di dalam studi hukum itu ada istilah cita hukum, ada istilah cita-cita hukum. Betul. Nah, kita punya cita hukum. Cita hukum itu gagasan tentang hukum. Gagasan tentang hukum kita itu adalah negara hukum Pancasila namanya. Saudara, negara hukum Pancasila ini dilahirkan melalui proses yang panjang, sehingga harus dianggap sebagai pilihan yang final. Kenapa panjang? Karena dulu perdebatan tentang negara Indonesia ini dimulai dari awal abad ini. Yang kemudian ketika pada tahun 45 mau mendirikan negara, kan terjadi perdebatan antara kelompok yang ingin mendirikan negara Islam dan ingin mendirikan negara kebangsaan. Di sini Soekarno, di sini ada misalnya Nasir, Gus Salim, Wahid Hasim pada waktu itu masuk, Ki Bagus Adi Kusuma, ini negara Islam. Nah, lalu sesudah berdebat panjang ketemu, udahlah kita dirikan negara Pancasila. Gitu. Negara Pancasila itu kalau konsepsi menurut saya prismatik. Prismatik gabungan ini negara yang menghendaki negara Islam digabungkan dengan negara kebangsaan adalah negara Pancasila. Artinya jalan tengah yang baik, jalan ya, kedua belah pihak ya. Terus oleh sebab itu menurut saya dalam konteks kekinian kita ya terimalah itu sebagai fakta yang harus dijalani ya. Dijalani kita negara Pancasila, tidak usah lagi ngotot yang satu pihak ingin agar agar mengsekulerkan negara habis-habisan. Betul. Tidak boleh. Tapi mengagamakan negara habis-habisan juga tidak boleh. Ya, nah inilah negara Pancasila itu sebenarnya. Baik. Saya pikir pernyataan yang terakhir ini penting, Pak, bagi pemahaman kita semua nih, Pak. Kemudian, Pak, di sisi lain, Pak, kita juga paham ketika penegakan hukum itu sudah bisa misalkan diterapkan di negara kita, di sisi lain, Pak, tentang kesetaraan hidup dalam bernegara. Ya. Bagi kita sebagai warga negara ini, hak-hak kita itu apa saja sih, Pak? Gitu. Saya akan mulai dulu dengan kisah lain. Silakan, silakan. Ketika Umar bin Khattab itu menaklukkan Baitul Maqdis yang sekarang jadi tempatan ya, Yerusalem. Yerusalem. Tahu enggak? Itu wali kotanya itu, saya mau rekan tunjuk kepada pemerintah Islam di Madinah, kepada Umar bin Khattab. Tapi saya ingin menyerahkan kunci kota Yerusalem itu langsung kepada khalifah. Datanglah khalifah Umar ke Baitul Maqdis itu, disambut oleh wali kota itu di gerbang untuk menyerahkan kunci kota itu. Yang sangat mengharukan, Umar itu kan naik kuda, ya, arti yang dituntun di dalam perjalanan itu, naik unta. Naik unta. Jadi begini kata Umar, Umar ini sangat egaliter orang. Dia punya ajudan, punya pengawal. Tahu enggak? Dia sama pengawal, katanya, perjalanan kita jauh, jadi kita gantian aja ya, naik unta itu. Coba, ini khalifah ini kepala negara ini. Subhanallah. Gantian, nanti kalau sudah sekilo, kamu sekilo, saya gitu. Gantian. Jadi bergantian, Umar nonton, ajudannya ikut. Berikutnya ajudan nonton, si Umar ikut. Si Umar. Nah, pas sampai di gerbang itu, Umar sedang nonton. Giliran Umar yang nonton. Giliran Umar nonton, coba. Sehingga yang disambut dengan upacara kenegaraan itu, yang duduk di atas itu, yang duduk di atas itu disangka khalifah. Umar ini sebagai khalifah disangka ajudan, coba. Saking egaliternya dia. Apa pelajaran yang bisa diambil dari pejabat, siapapun menurut saya, tidak usah sewenang-wenang lah. Kita, ya dalam tugas bolehlah ada hal-hal yang sifatnya protokoler. Betul. Itu harus strict, tidak boleh main-main, ini protokoler, penting, formal. Tapi dalam keseharian, dalam hubungan-hubungan kemanusiaan itu harus egaliter. Tidak bisa demokrasi hukum tidak bangun dengan cara kesewenang-wenangan dan kesombongan. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Negara ini dibangun hanya karena atas demokrasi, lalu formalitas semata. Kalau hatinya itu tidak tulus untuk menganggap orang lain itu sama, hanya berbeda posisi dan tugas pada saat tertentu, pada saat lain kan sudah berbeda. Betul. Gitu. Artinya memang muncul dari hati itu sesuatu yang memang menganggap orang itu setara. Ya. Ciptaan Allah hanya beda nasib aja kan. Ya. Mungkin suatu saat nasib berputar. Bisa berputar lagi gitu ya. Lagi kan begitu. Baik. Nah itu kesewenang-wenangan itu yang sekarang juga hilang kearifan-kearifan seperti Umar yang seperti itu. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan lebih jauh tentang tadi egalitarian ini Pak. Saya berikan kesempatan dulu pada ibu-ibu yang telah hadir di studio untuk bertanya. Silahkan mungkin Bu, siapa yang pertama ya, tolong sebutkan namanya Ibu. Nama saya Ibu Marfuah dari Lebak Indah 6 Lebak Bulus. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mahmud MD. Kita tahu di DPR itu ada anggota dewan, di mana anggota dewan itu adalah sebagian dari inspirasi masyarakat. Setiap memberikan satu keputusan, ada rancangan, misalnya rancangan entah rancangan apa gitu. Nah sekarang dia memberikan satu keputusan, itu kadang-kadang dia mengiyakan saja tanpa memikir panjang. Kalau menurut pengamatan saya selama ini, itu rasanya UUD dan AID gitu ya. Apa itu Bu? Undang-undang ujung-ujungnya duit dan aku ingin duit sayang. Nah itu. Jadi itu ya. Jadi kalau dilihat dari pandangan Islam itu sendiri, apa demokrasi menurut Islam itu sendiri yang seperti apa gitu ya? Apakah di sini ada Al-Qur'annya dan hadisnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marfuah. Satu lagi mungkin? Ya, silakan Bu, tolong sebutkan namanya juga Ibu. Saya Ibu Aminah Yusman, Garuda 2 Rempoa. Silakan Bu Aminah. Saya ingin tanyakan kepada Bapak Mahmud ialah demokrasi di dalam rumah tangga. Seorang bapak memaksakan kepada putra dan putrinya yang akan menikah, sedangkan anak itu belum kenal kepada yang akan dinikahkan itu. Jadi anak itu membangkang dan dia pergi dari rumah. Nah, yang saya akan tanyakan, apakah seorang pimpinan dalam rumah tangga ini demokrasi atau tidak, Pak? Terima kasih Bu Aminah. Dua-dua dulu saja ya, Bu ya. Baik. Yang pertama Ibu Marfuah tadi, kata beliau anggota dewan itu ketika menyerap aspirasi dari masyarakat, ketika memutuskan undang-undang itu cenderung untuk diabaikan. Jadi lebih kepada mementingkan persoalannya sendiri. Yang ujung-ujungnya adalah duit dan aid tadi ya, aku ingin duit sayang gitu ya. Apa memang betul begitu Pak? Dan seperti apa harusnya sebuah demokrasi itu? Apakah kata beliau ada nasnya ya di balik itu? Ya, jadi begini, faktanya itu memang yang dikatakan Ibu tadi itu banyak gitu ya. Artinya ada ya? Ada anggota DPR yang seperti itu. Bahkan dulu pada periode DPR tahun 99-2004 itu kan ada anggota DPR yang ngaku. Ketika dia tidak terpilih lagi keluar dari DPR, dia bilang mengeluh, katanya saya ini rugi anggota DPR, bahas satu undang-undang itu satu pasal bisa dibayar 50 juta. Coba bahas satu undang-undang itu pasalnya berapa pasal gitu ya, yang krusial gitu. Satu orang sekali sidang 50 juta gitu, disogok oleh orang yang berkepentingan pada undang-undang itu. Nah itu kejahatan yang luar biasa. Itu bukan, itu kan merugikan masyarakat secara luas dan masif itu. Kalau sebuah pasal bisa dibeli. Oleh sebab itu dulu ada kebiasaan orang anggota DPR kalau membahas itu lalu dibawa ke hotel, lalu dibayari 1 jam 25 juta misalnya untuk membahas itu asal gol ini, sebuah undang-undang gitu. Jadi itu memang ada apa yang disebut UUD, ujung-ujungnya duit. Tetapi juga banyak yang bersih, banyak yang bersih yang memang tidak asal ngomong, juga berhati-hati itu ada. Dan biasanya mafia-mafia itu, penjahat-penjahat politik itu tahu siapa orang yang bisa dibayar, siapa yang tidak gitu. Oleh sebab itu Anda lihat sekarang banyak orang yang dulu di DPR sekarang jadi pejabat lain, dikejar-kejar oleh hukum karena dulunya menjual pembahasan undang-undang. Bahkan saya pernah anggota DPR sebelum ketua Mahkamah Konstitusi itu, saya diberitahu oleh teman itu pimpinan sidang tuh bisa diatur dari luar melalui earphone. Jadi itu dulu yang suruh bicara gitu. Itu dulu, lalu penutupnya itu gitu diatur sehingga yang menjadi penutup itu yang menentukan pembicara itu. Sudah diatur semua. Nah, inilah kejahatan dan itu saya kira mulai dari DPR pusat sampai DPR daerah banyak yang seperti itu. Di DPRD itu kolusi kalau membuat perda gitu, sudah kolusi dulu dengan wali kotanya, dengan bupatinya, dengan gubernurnya. Oke, saya setuju perda ini tapi nanti proyek ini untuk saya. Saya punya PT ini, PT itu. Iya. Iya itu. Itu banyak. Nah, oleh sebab itu ini mau pemilu, pilihlah yang ya cari sekarang cari orang baik susah Bu, tapi kira-kira yang track record-nya itu tidak terlalu jelek lah. Ya. Terutama kalau mau ya yang dari pesantren-pesantren itu kan banyak juga. Meskipun saya minta maaf dari pesantren juga banyak yang korupsi. Itu di DPRD banyak juga. Ya, ya. Tetapi kira-kira lihat track record seperti saya katakan ya, minggu lalu itu, track ya. Record mm-hmm. itu. Mm-hmm. Jangan percaya pada kampanye-kampanye yang instan. Iya, iya, gitu. Ya. Pak, apakah memang ada penegasan dari Kinas Pak apa Al-Qur'an atau hadis gitu ya bahwa tentang orang yang tadi ketika membahas undang-undang itu ujung-ujungnya duit, kira-kira seperti apa sih dampaknya terhadap orang ini tuh, Pak? Banyak hadis-hadis seperti itu dan dalam Al-Qur'an jelas. Misalnya begini, kalau membahas undang-undang ya, membahas undang-undang karena dibayar itu kan sudah jelas sabda Nabi, laknatullah ala rosi wal murtasi, Allah akan melaknat habis-habisan orang yang menerima suap dan memberi suap. Terutama dalam membuat itu buat hukum ya. Iya, buat hukum. Itu kalau itu sih sudah jelas dan saya kira masyarakat dan bangsa kita ini, negara kita ini harus diselamatkan dari orang-orang seperti ini. Kan saya sekarang agak ngeri ya, demokrasi ini maju, oke ya, setiap orang sekarang boleh mendirikan partai, boleh calon, boleh macam-macam, tapi juga calonnya track record-nya jelek. Itu minggu terakhir ini sudah ada berita pencurian karena orang mau caleg. Betul Pak, ya, mendengar itu ya. Ada yang mencuri sepeda motor, ada yang mencuri kelapa sawit, ada yang apa namanya menjual sepeda motornya orang, macam-macam lah. Betul. Hanya karena caleg. Nah kalau kayak gini jadi anggota legislatif gimana nanti? Dijual semua ini kepentingan-kepentingan negara untuk kepentingan dia ini. Baik, mudah-mudahan ya, tapi okelah kita masih belajar ya. Ya, mudah-mudahan melalui kesempatan ini Pak bisa lebih mencerdaskan kita semua Pak untuk mana yang bisa dipilih yang lebih baik. Kemudian Bu Aminah Yusman tadi kata beliau ketika di dalam berdemokrasi dalam rumah tangga, seorang bapak yang memaksakan anaknya untuk menikah sedangkan anaknya tidak kenal, kemudian anaknya kabur dari rumah. Nah, ini apakah merupakan sebuah demokrasi? Siapa nih yang berperan di sini nih untuk penegakan demokrasi itu? Ya. Sebenarnya intinya demokrasi itu kan hikmah ya, permusyawaratan ya, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi musyawarah. Jadi di situ ada kearifan. Tidak boleh misalnya orang tua memaksa gitu. Lalu anak juga begitu disuruh tidak boleh langsung kabur. Gitu. Di situ kan pentingnya musyawarah, yeah. gitu. Tetapi memang di dalam Islam itu ada yang disebut wali mujbir. Orang wali mujbir itu wali yang bisa memaksa anak untuk sesuatu. Apa saja itu Pak? Wali mujbir itu misalnya ayah. Oh ayah ya? Kakek langsung kalau ayahnya tidak ada itu wali mujbir namanya, untuk kamu harus dapat ini. Tetapi bukan sembarang harus dapat ini. Betul. Maksudnya untuk menyelamatkan si anak agar mendapat suami atau istri yang baik. Gitu. Bukan sewenang-wenang itu, tapi maksudnya mujbir itu kalau anak perempuan kira-kira mau mendapat sesuatu yang akan mencelakakan dia dari sudut agama dan kehidupannya, maka si mujbir ini bisa maksa kamu tidak boleh. Itu ada. Tapi tidak boleh itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, apa-apa tidak boleh. Betul. Karena ada prinsip lain di dalam Islam, hikmah itu tadi. Artinya konteksnya memang harus dilihat dari persoalan tadi ya. Baik, mudah-mudahan terjawab Bu, walaupun cukup singkat. Pak Mahfud kita harus jeda sesaat. Okay. Pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan yang menarik ini masih kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pada pagi hari ini kita masih berbincang tentang Islam dan demokrasi bagian yang kedua bersama Bapak Dr. Haji Mahfud MD. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Pak Mahfud, ada hal lain yang ingin saya tanyakan terkait tadi tentang penegakan hukum yang ada di negara kita ini. Kemudian kesetaraan kita semua gitu ya, di mata hukum. Kasus cerita Umar bin Khattab tadi sungguh luar biasa memberikan inspirasi bagi kita. Nah, namun di keseharian kita jarang sekali melihat refleksi seorang pemimpin itu merupakan pelayan dari masyarakatnya. Nah, bagaimana Pak agar pemimpin-pemimpin kita ini sadar bahwa mereka naik itu karena upaya dari warga yang ada di sekitar. Harusnya beliau itu lebih melayani ke masyarakat. Ada apakah sesuatu yang salah di sisi ini sehingga kita tidak menemukan itu? Iya, saya kira karena kita selama 30 tahun dulu, 32 tahun sebelum reformasi sudah dibiasakan hidup apa namanya? Berkasta-kasta gitu. Berkasta-kasta. Ya? Berkasta-kasta sangat hierarkis gitu. Sehingga sekarang itu masih berbekas, tetapi saya kira perkembangan masyarakat sekarang itu kan sudah mulai berubah ya. Yang seperti itu kan sudah mulai didobrak gitu. Ya. Tentu tidak bisa sebentar kerja 30 tahun ya. Tidak bisa dikerjakan sebentar. Paling tidak kan sekarang ada pelajaran. Pejabat itu kalau sewenang-wenang pada saatnya akan jatuh juga. Betul. Iya, itu aja bahwa begini di dalam di dalam agama itu setiap sesuatu itu pasti ada imbalannya, pasti ada. Kalau dia berlaku tidak baik, suatu saat dia akan jatuh juga secara tidak baik. Itu supaya diingat aja semua, mana ada pejabat atau orang-orang besar yang selamat gitu ya di masa akhirnya kalau ketika menjabat dia itu tidak benar. Bahwa sekarang orang menjadi tidak tenang kan, karena apa, sesudah menjabat itu wah ini hidupnya tidak tenang, seperti dipersoalkan orang kesalahannya. Karena memang tidak benar, misalnya sesudah menjadi menteri sudah selesai malah dihukum. Kan sekarang hati-hati lah. Betul. Hati-hati benar. Nah, orang kalau tidak jujur itu selalu saya katakan di mana-mana, kalau orang tidak jujur itu hidupnya tidak tenang. Nanti ada tengah malam tidur ada orang lewat gitu, wah ini ada KPK datang. Adalah orang lewat biasa. Kalau tidak jujur untuk apa? Ya, ada orang polisi mau mencari anjing hilang, wah ini mau meriksa saya gitu. Untuk apa? Oleh sebab itu hati-hati. Saya kira ketika orang sedang pada posisi menguasai sesuatu itu, ya, menguasai sesuatu, dia harus menjaga dirinya baik-baik agar sesudah selesai menduduki jabatan itu tidak tersandra. Orang kalau sudah menduduki jabatan tersandra oleh masa lalunya, lalu dia berusaha lagi untuk menjabat agar selamat. Betul. Kan gitu kan? Betul. Lalu usahanya itu lalu dengan cara tidak halal lagi terus ya. Ketidakhalalan itu bersambung akumulasi terus sampai ya. Dia mati atau sampai dia berakhir di penjara kan gitu. Baik, Pak. Ya. Baik. Saya berikan kesempatan kembali pada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan Bu. Tolong sebutkan namanya Ibu. Nama saya Ibu Farida. Tinggal di Lebak Indah 3. Silakan Bu Farida. Yang saya ingin tanyakan yaitu masalah keluarga ya. Demokrasi keluarga terdiri dari anak, ibu dan bapak ya. Yeah. Yang apa namanya, seorang bapak yaitu kan kepala rumah tangga ya Bu, ya Pak. Betul. Apa namanya, segala sesuatunya kan dia yang mimpin semua ya. Sewaktu ada masalah, saya apa berkomunikasi sama anak bapak semua ya, berdiskusi. Ternyata setelah saya berdiskusi, bapak itu selalu mengingkari saya kesepakatan saya. Okay. Jadi saya sebagai ibu, bagaimana caranya sedangkan dia seorang pemimpin. Okay. Nah, saya seorang ibu. Baik, apa Bu. Menyampaikan masalah kurang diterima. Baik. Untuk itu baik. Saya mohon kami penjelasan sudah. Kepada baik, Bapak. Bu. Terima kasih Bu Farida pertanyaannya. Satu kesempatan lagi pada ibu, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu, tolong sebutkan nama saya namanya. Ibu Haja Atika Wardah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz. Karena saya sehari-harinya bergaul di Majelis Taklim, ya. Apakah ibu-ibu Majelis Taklim, terutama saya, perlu berdemokrasi? Terus masalah rumah tangga, masalah suami, maaf ya Pak Ustadz, suami suka kawin lagi. Ini curhat ceritanya Bu. Suami kawin lagi, apakah itu namanya demokrasi? Baik. Tidak, itu aja. Oke, okay, itu saja Bu. Terima kasih Bu. Bu, ya pertanyaan pertama dari Bu Farida, Pak Mahfud, tentang kepala rumah tangga yang melanggar hasil kesepakatan, gitu ya. Nah, bagaimana sesuatu yang sudah diputuskan tadi justru dilanggar oleh kepala rumah tangga itu sendiri? Apakah memang ini esensi sebuah demokrasi yang ada dalam rumah tangga? Ya, justru itu yang tidak demokratis. Maka melalui mimbar ini, kalau ada bapak yang seperti itu, saya kira perlu memperbaiki diri. Kalau memang sudah ada kesepakatan dengan anak istri, mestinya itu memang suami itu adalah kepala rumah tangga, artinya dia pemimpin. Memimpin itu bukan berarti menguasai. Memimpin itu mengambil keputusan untuk menyelamatkan kepemimpinan itu. Oleh sebab itu kalau sewenang-wenang itu sudah kepemimpinan yang salah. Memang dalam situasi tertentu dia harus ambil tindakan cepat di luar kesepakatan kalau terjadi sesuatu darurat. Tapi dalam keadaan normal sehari-hari semuanya itu harus dimusyawarahkan gitu ya. Lalu soal apa majelis taklim itu perlu. Nah, betul, pertanyaan berikutnya, majelis taklim berdemokrasi. Iya, perlu berdemokrasi dalam arti banyak bermusyawarah gitu. Demokrasi itu kan intinya musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Kalau dalam Al-Qur'an itu musyawarahlah kamu dalam urusan-urusan kamu, urusan duniamu. Atau ya, siapa sih yang dikatakan orang beriman itu? Kalau dalam Al-Qur'an itu alladzina stajabu li rabbihim wa aqamu shalah wa atu zakat wa amruhum syura bainahum. Orang-orang yang beriman yang benar itu adalah orang selalu beristijab, berdoa minta kepada Tuhannya lalu menegakkan sholat, bayar zakat dan bermusyawarah di dalam urusan-urusan kehidupan mereka itu. Nah, jadi perlu juga majelis taklim itu bermusyawarah sehingga itu majelis itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau demokrasi dalam arti pelembagaan tadi, lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif itu bukan esensi demokrasi, itu pelembagaan, formalitas demokrasi itu soal tidak harus seperti itu gitu. Kemudian kawin lagi tenang suami lagi. Nah, ini susah ini. Begini, apakah kawin lagi itu demokrasi gitu? Nampaknya enggak ada kaitannya, cuma begini. Orang mau kawin lagi itu bisa ditempuh melalui proses yang demokrasi juga. Itu bukan demokrasi tapi bisa ditempuh melalui proses demokrasi. Ya misalnya berembuk dengan ibu, dengan anak, apa alasannya gitu ya. Meminta izin gitu ya. Bisa. Jadi ya susah sih karena itu kadangkala itu soal bakat juga ya. Bakat. Baik, Bu Atika Wardah dan Bu Farida, mudah-mudahan terjawab walaupun agak-agak singkat. Pak Mahfud, sebelum saya melemparkan pertanyaan kepada audiens yang hadir, ada satu hal mungkin yang ingin saya tanyakan lagi tentang hak kita sebagai warga negara. Dalam demokrasi itu konteksnya adalah kita kenal kan yang asumsinya nih masyarakat umum kita yang namanya demokrasi itu ketika pemilu gitu. Karena disitulah kita bisa mencurahkan, mengaktualisasikan apa yang ada pada dari kita tanpa tekanan dari pihak lain. Nah, apa saja sih hak kita sebagai warga negara dalam hal berdemokrasi ini? Ya, pertama semua hak asasi yang diatur di dalam undang-undang dasar itu adalah hak yang menjadi hak kita. Misalnya hak untuk beragama, itu. Kemudian hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum, gitu ya. Hak untuk hidup, macam-macam. Hak untuk mendapat pendidikan dan seterusnya. Yang intinya bahwa filsafatnya itu hak asasi, keseluruhan hak yang ada di negara itu sebenarnya milik kita, milik rakyat. Betul. Milik warga negara. Lalu hak ini dikurangi sedikit, diserahkan kepada negara. Artinya hak untuk mengatur itu negara, hak untuk mengaman. Nah yang lainnya tetap punya rakyat. Oleh sebab itu semua apapun yang hak kita bisa dituntut kepada negara. Nah persoalannya sekarang, ini hak ini dibalik. Hak ini untuk negara. Di dalam praktek ya, semua hak itu negara lalu rakyat diberi sedikit. Nah, gitu ya. Sebenarnya pertanyaan saya mengait pada situ Pak. Banyak sebagian masyarakat kita yang merasa bahwa haknya itu tercuri justru oleh para pemimpin-pemimpin kita, oleh para negara kita gitu ya. Walaupun secara kontekstualnya itu tidak dibenarkan memang seperti itu ya. Iya, tapi dari sudut konsep itu sudah diperbaiki. Begini, dulu ya, pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum digantikan bunyi begini. Hak untuk berpendapat, berserikat, berorganisasi, menyatakan pendapat, tulisan, dengan lisan dan tulisan, diakui oleh negara tapi diatur dengan undang-undang. Betul. Itu kan. Mm-hmm. Nah, sekarang sesudah diatur dengan undang, ternyata undang-undangnya mencuri semua hak rakyat itu. Hak politik, hak berorganisasi, enggak boleh ngomong, kalau ikut partai harus ini, kalau memilih harus ini. Mm-hmm. Itu dicuri. Menjadi hak rakyat itu menjadi sisa dari hak negara. Mm-hmm. Nah, sekarang sesudah Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen, itu sudah diperbaiki. Sekarang hak negara itu sisa dari hak rakyat. Sehingga semua hak rakyat itu sekarang masuk di dalam konstitusi. Masuk di dalam konstitusi. Nah, di dalam praktek kita masih transisi, tetapi saya kira sudah mulai membaik sekarang. Kita itu perlu waktu lah. Baik, itu esensi yang ingin kita ketahui, Pak. Artinya fasilitas itu semua sudah dikembalikan sebagaimana yang seharusnya. Konstitusinya sudah menyatakan bahwa hak negara itu adalah residu dari hak rakyat. Kalau dulu hak rakyat itu adalah residu dari hak negara. Nah, sekarang sudah diperbaiki konstitusinya. Baik. Tinggal kita aja melaksanakannya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, tolong sebutkan namanya, Ibu. Nama saya Ibu Nur Hayati. Alamat saya di Pasar Jumat. Silakan. Saya mau tanya, secara demokrasi keluarga ya, seorang ibu rumah tangga, seorang anaknya ya sedang kerja, lalu dibawa sama calon suaminya tanpa setahu seorang ibu bapaknya. Nah, itu untuk selanjutnya kita mempunyai hak bagaimana gitu, antara dalam pihak keluarga sang anak laki-laki gitu. Kita menuntut bagaimana gitu, Pak. Saya mohon penjelasannya. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ya, ini kayaknya banyak masalah persoalan keluarga nih yang dibicarakan di sini. Satu lagi, Bu. Satu lagi apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Baik, satu pertanyaan nih, Pak. Ini banyak memanfaatkan hadirnya Bapak sini untuk curhat tentang masalah keluarga nih, Pak. Katanya di dalam demokrasi, dalam keluarga itu ada anak-anak perempuan kita sudah kerja namun dibawa oleh calon suaminya. Seperti apa sikap kita keluarga perempuan ini untuk bisa menuntut kepada keluarga calon sang suami ini, gitu, calon yang laki-laki itu. Iya. Jadi itu memang banyak ya kejadian seperti itu di dalam masyarakat. Saya kira ini karena kimianya tidak ketemu antara si calon suami, calon istri, calon mertua dan sebagainya, itu tidak ketemu. Nah, kalau ada kasus seperti itu, kalau yang dibawa lari itu misalnya masih anak di belum dewasa ya, itu kan bisa dikenakan tindak pidana kan. Betul. Bisa dicari, bisa dihukum. Tetapi memang di dalam agama itu mungkin ya, kalau ada orang sampai melakukan seperti itu, mungkin dia tidak direstui, sehingga dia terpaksa bawa lari. Sudah dibawa lari, sudah kawin, baru balik lagi gitu. Orang kan sudah jadi katanya. Nah, oleh sebab itu disitulah perlunya pendekatan agar anak tidak sampai lari atau dibawa lari. Ketika seseorang itu sudah saling berdekatan, kira-kira lalu dimusyawarahkan secara baik-baik. Jangan dikerasi, kalau enggak ya dibawa lari seperti itu. Kalau banyak juga orang yang nekat, begitu diancam malah dia nekat. Sekalian saya ancam, sekalian saya buktikan bahwa saya bisa bawa lari, itu kan semuanya jadi masalah besar. Nah, disitulah pentingnya musyawarah. Dan harus ingat juga seorang calon mertua, jangan berpikir untuk mendapat calon menantu itu yang hebat luar biasa gitu. Jadi semua orang tuh pasti ada kekurangannya, dan Allah pasti akan memberi jalan terhadap kekurangan seseorang. Karena kadangkala sering orang tua ingin terlalu ideal. Ya, betul, Pak. Ingin punya mantu yang nanti bisa jadi gubernur gitu. Lalu kalau tidak dapat yang seperti itu, prospeknya lalu ditolak. Nah, seperti itu bisa dibawa lari. Padahal kan ini cinta sudah bertumbuh di antara keduanya. Nah, musyawarah seperti itu penting. Jangan terlalu berpikir ideal, karena Allah itu akan memberi jalan nanti. Ya, kalau wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ibu bapak itu berpikir saya pilih mantu ini karena Allah, karena saya mengharap ridho Allah, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi sesuatu rezeki yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Tidak pernah bayangkan bagaimana saya bisa mendapat rezeki dan kemuliaan seperti ini. Saya kira setiap kita punya pengalaman. Betul. Seperti itu. Yarzuku min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan terjawab, Bu. Beliau adalah seorang umara yang ulama nih, Bu, yang hadir di sini. Baik, Pak Mahfud. Waktu kita cuma hanya tinggal beberapa saat lagi, Pak. Di 2 menit terakhir ini, Pak, berikan kita sebuah conclusion, sebuah benang merah terhadap Islam dan demokrasi itu yang seperti apa, Pak. Baiklah, sekarang saya ingin mengatakan bahwa demokrasi itu sebagai istilah itu sebenarnya kan lahir dari Barat. Ya, sebagai konsep. Lalu kemudian sering diartikan sebagai pelembagaan. Ya. Pelembagaan, lembaga negaranya harus begini, ini cara pemilihannya begini. Tetapi di atas semua itu esensinya demokrasi itu musyawarah, saling pengertian. Kalau bangsa ya musyawarah di antara kita sesama anak bangsa. Dan demokrasi itu mengandung segi-segi penting, perlindungan hak asasi. Hak asasi itu sekaligus terkait dengan penegakan hukum. Jadi demokrasi, hak asasi, penegakan hukum, dan disitulah ada sikap ketaatan siapapun terhadap keputusan hukum yang ditempuh secara benar, di process of law. Kemudian juga ada sikap egaliter, sikap senasib, sepenanggungan, merasa sama kedudukannya di depan hukum, dan tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Nah itu saya kira yang penting. Bukan demokrasi berarti ikut pemilu lalu dengan menyuap, dengan apa, berpidato berapi-api, bukan hanya itu. Itu hanya aspek kecil saja dari demokrasi. Pemilu ini kan hanya satu aspek kecil, satu momentum kecil aja demokrasi. Tapi pelaksanaan sesudah hasil pemilu itulah yang lebih penting untuk berorientasi pada penegakan hak asasi, penegakan hukum, dan mendengarkan keseluruhan aspirasi yang timbul di tengah masyarakat. Sungguh subhanallah dan komprehensif sekali, Pak, sebuah kesimpulannya. Pak, untuk memberikan keberkahan, Pak, di ujung pertemuan kita pada pagi hari ini, saya mohon Pak Mahfud bisa memimpin kita berdoa semua agar kita yang akan melaksanakan pesta demokrasi yang merupakan bagian terkecil dari demokrasi ini bisa terwujud, Pak, demokrasi yang sebenarnya. Silakan Pak Mahfud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Fahdina li sholihil a'mal wal akhlaq. Allahumma hdini wa hdina ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Allahumma rabbi adkhilna mudhala sidqin wa akhrijna mukhrijal sidqin wa ij'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Mahfud, terima kasih sudah berbagi banyak tentang Islam dan demokrasi pada kesempatan pagi hari ini. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Yusli juga terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tadi ada 3 sisi yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama adalah demokrasi itu sendiri, kemudian penegakan hukum, dan yang terakhir adalah ketika hak asasi manusia itu semua terpenuhi. Insya Allah yang namanya demokrasi yang kita bincangkan pada pagi ini tidak akan bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam yang ada. Mudah-mudahan yang kita diskusikan pada pagi hari ini memberikan pencerahan atas kita semua sebagai masyarakat kita yang insya Allah tidak dalam waktu yang lama lagi akan melaksanakan unsur terkecil dari sebuah demokrasi itu, yaitu pemilihan legislatif dilanjutkan dengan pemilihan presiden. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahmaja Asmuri undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.